Hadis kelima di Fahwa Raddun. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah awal-awal ini. Baik, kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa huwa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di buku saya ini Fahwa Raddun halaman 77, lihat bagi antum yang tidak memiliki kitab, ada di PDF di halaman sebelah kirinya. Kita masuk sekarang kepada penjelasan Fahwa Raddun, yaitu barang siapa yang beramal. Ya, man ahdasa fi amrina, barang siapa yang mengadang-adakan dalam suatu urusan agama kami, ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka apa yang diadakan tersebut tertolak. Ya, dalam riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari agama kami, dari urusan agama kami, maka itu tertolak. Fahuwa raddun ay mardudun alaihi, maknanya raddun itu tertolak, karena makna raddun ya masdar dari radda ya ruddu dalam ilmu sharaf, masdarnya raddan. Raddan ini maknanya adalah isim maf'ul, yaitu mardud, tertolak. La yuqbalu indallah, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahma atba'al insanu nafsahu fihi, ya, walau bagaimanapun seseorang melelahkan dirinya dalam apa yang dia ada-adakan tadi, dalam perkara amalan yang dia perbuat tadi. Ya, wa khalusat wa mahma khalusat niyyatuhu, dan bagaimanapun keikhlasan niatnya. Fala yunzaru ila salahin niyyati wa husnil qasdi, maka dalam permasalahan ini tidaklah dilihat terkait bagusnya niat, ya, bagusnya tujuan, tidak demikian. Ya, betapa banyak orang yang niatnya baik, menginginkan kebaikan, namun ternyata malah hakikatnya melakukan kerusakan. Ya, kenapa demikian? Karena tidak sesuai dengan contoh. Balabuda minal mutaba'ati hatta yuqbala al-amalu. Bahkan haruslah mutaba'ah, harus diiringi dengan mutaba'ah, yaitu mengikuti contoh Nabi SAW hingga diterima amalnya tersebut. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Ketika seseorang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hakikatnya ialah, atau maknanya ialah, salah satu maknanya, wa an la yu'badallahu illa bima syara'ah, yaitu Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya, kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Nah, ini ketika seseorang mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya diantaranya ialah dia mesti beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Fa in khala min ahadi hadaini asyartaini fa huwa mardudun ala sahibihi. Nah, jika tidak terpenuhi dari salah satu dua syarat tersebut, yaitu ikhlas, yang kedua mutaba'ah, amal mesti dia terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah, tidak karena riya, tidak karena sum'ah. Yang kedua, mutaba'ah, mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut tertolak. Ya, tertolak ala sahibihi, kepada pelakunya tertolak. Fa fi hadza dalilun ala butlanil bid'ah jami'iha. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan akan batilnya kebid'ahan, ya, atas semua perbuatan bid'ah. Wa anna sahibaha asimun ghairu ma'jurin, dan pelakunya maka dia berdosa tidak mendapatkan pahala. Li annahu muhdisun fi dinillahi ma laysa minhu, karena dia mengadang-adakan dalam urusan agama Allah yang tidak ada landasannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah walau kalimatul fasli laghudiya bainahum wa inna dhalimin lahum adabun alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan, tidak diridai oleh Allah, dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kemudian kata Syekh berikutnya, wafihi raddun, ya. Wafihi dalilun ala annal bid'a fid dini kullaha mardudatun. Dan juga dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya kebid'ahan dalam agama itu semuanya adalah tertolak. Ya, fafihi raddun ala man yaqul inna hunaka bid'atan hasanah. Ya. Dan juga di sini juga terdapat bantahan bagi orang-orang yang menyatakan, oh ada itu bid'ah hasanah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul fil hadisil akhir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, ya, fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun. Maka sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa hadha yaqul, sedangkan orang tersebut menyatakan, ya, huna bid'atun hasanatun. Oh, ada loh bid'ah yang baik. Fa hadha mukhalifun liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa laisa hunaka bid'atun hasanatun. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, kata Syekh. Innamal bid'u kulluha sayyi'atun mardudatun binassil hadis. Ya, sesungguhnya bid'ah itu semuanya adalah keburukan berdasarkan ketetapan hadis tadi. Ya, yaitu yang menyatakan setiap bid'ah adalah kesesatan. Na'am barakallahu fikum. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan pernyataan ya sebagian ulama semisal Imam Syafi'i yang beliau menyatakan ada bid'ah yang mahmudah terpuji, ada bid'ah yang madmumah tercela. Ya, maka dijelaskan oleh para ulama. Dan Imam Syafi'i yang menjelaskan, maka bid'ah yang wafaqat sunnah fahiyya mamdudah. Bid'ah yang selaras dengan sunnah, maka itulah yang terpuji. Ya, dan juga yang wama wafaqat wama khalafat sunnah, maka bid'ah yang menyelisih as-sunnah fahiyya mazmumah. Maka itu adalah ya bid'ah yang tercela. Nah, Imam Syafi'i menyatakan di sini dari sisi bahasa. Bid'ah dari sisi bahasa, yaitu sesuatu yang diada-adakan. Ya, kalau dari sisi bahasa, mesti dibedakan dari sisi pengertian syariat. Kalau dari sisi syariat, ini yang disabdakan oleh Nabi. Ya, yang mengada-ngada dalam urusan agama, dalam beribadah. Kalau dalam sisi bahasa, semua yang baru, yang mengada-ngada, itu adalah bid'ah. Makanya Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, pernah berkata, bertanya kepada Nabi SAW, apakah takdir itu bid'ah? Umar bin Khattab mengomentari apa yang beliau perintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mengimami orang-orang salat tarawih selama 30 hari full, 30 malam full selama Ramadan. Umar bin Khattab mengatakan, ya, ini adalah nikmatul bid'ah. Ya, ini adalah sebaik-baik bid'ah yang diadakan dalam sisi bahasa. Ya, karena salat tarawih di masjid itu bukan bid'ah, karena Nabi SAW pernah salat tarawih bersama sahabat beberapa malam di masjid, jadi ada asalnya. Tapi barakallahu fikum. Ya, maka perkataan Syafi'i bahwasanya yang diadakan itu ada dua, yaitu bid'ah itu ada dua, ada dorban kata beliau, muhdatsat dorban, ada yang mazmumah, ada yang mahmudah. Ya, ada yang mahmudah terpuji, ada yang tercela. Ini harus dipahami berdasarkan penjelasan para ulama. Di antaranya oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali di kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, beliau menyatakan apa yang dimaksud Imam Syafi'i itu ada dua, yaitu yang bid'ah yang mazmumah yang tercela dan yang mahmudah yang terpuji. Beliau menjelaskan, ya, beliau menjelaskan dua ini ma uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au ijma'an fahadihi bid'atud dalal. Maka perkara yang diadakan yang menyisi Al-Quran, As-Sunnah atau Ijma', maka inilah bid'ah kesesatan. Ini yang madmumah. Ya, yang kedua kata beliau, ma'ul disa minal khair, la yukhalifu syai'an min zalika. Fahadihi ya, muhdasatun ghairu madmumah. Maka yang diadakan, kebaikan yang diadakan, yang tidak menyelisihi sedikit pun dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, maka inilah muhdatsah yang bukan tercela alias yang terpuji. Jadi harus dibedakan. Tidak sebagaimana mereka memukul rata, ya, penjelasan dari imam, ini ada bidah yang mahmudah, ada bidah yang madmumah. Yang mahmudah itu, ya, akhirnya mereka, ya, menggabungkan antara beberapa ibadah ke ibadah yang lain, ya, dengan sesuatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ya, ketika mereka mengadakan kenduri kematian, ini jelas Nabi tidak pernah mengadakan kenduri kematian atas wafatnya istri beliau, anak-anak beliau, sahabat beliau, paman beliau. Sahabat tidak mengkendurikan Nabi SAW ketika wafat, tidak mengkendurikan di antara mereka, sampai tabi'in, sampai imam madhab juga demikian. Ya, maka mereka menyatakan ketika kenduri kematian, wah ini kan baik. Ya, dibacakan tahlil, dibacakan apalagi ayat kursi, dibacakan lagi Al-Quran, ya. Apalagi diakhiri dengan mau'idhah, ya, ada ceramah. Nah, ini. Makanya kita harus mengetahui bahwasanya ya, ketika kita beribadah, ya, harus mencontoh Rasulullah SAW. Dan ketika mencontoh Rasulullah SAW, itu tidak akan terwujud, melainkan jika amal tersebut sesuai dengan syariat Islam pada 6 hal, 6 perkara. Yang pertama, sebabnya. Itu seorang ya, tadi pada masalah bahwasanya sebab jenis apa namanya mutaba'ah ittiba' kepada Nabi SAW tidak akan terwujud melainkan apabila amal itu sesuai dengan syariat Islam dalam 6 hal. Yang pertama, sebabnya. Itu jika seorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut tertolak. Ya, tertolak. Nah, ini sebabnya, ya, sebabnya. Ya, misalnya apa? Banyak sekali misalnya. Misal ada orang yang melakukan, ya, sholat tahajud pada malam 20 Sya'ban, 27 Sya'ban, dengan dalih bahwasanya malam itu kan malam Isra Mi'raj. Nah, sholat tahajud adalah ibadah. Nah, ini berarti dikaitkan dengan sebab, ya. Sementara Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan malam 27 Sya'ban, malam Isra Mi'raj sebagai sarana atau media untuk ibadah, ya, tahajud dengan 27 rakaat bilangan. Ya, ini seperti ini. Ya. Yang kedua, harus apa namanya? Terwujud jenisnya. Yaitu ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Jika tidak, maka tidak diterima. Contohnya gimana? Ya, seorang yang nyembelih ayam untuk ibadah kurban, nah, ini tidak diterima karena menyalahi ketentuan syariat. Karena yang dibolehkan dalam kurban jenisnya adalah unta, sapi, kambing dan yang sejenis dengan kambing, misal domba. Taib barakallahu fikum. Ya, yang ketiga, kadar atau bilangannya. Kalau ada seorang yang menambah bilangan rakaat salat, ini contohnya. Ya. Maka tidak diterima. Semisal dia menyatakan sholat subuh itu kita masih fresh kok 2 rakaat, 4 rakaat dong. Itu enggak diterima. Yang keempat, kaifiat atau caranya. Ya, misal seandainya ada orang yang mau sholat, ya, kemudian dia sujud dulu baru ruku atau dia sujud dulu baru qiyam, ini enggak diterima karena tidak sesuai dengan kaifiat. Yang kelima, waktunya. Ya, misal ada orang yang hendak menyembelih hewan kurban pada tanggal 9 dengan dalih ini adalah hari Arafah, ya, 9 Zulhijjah, maka tidak diterima. Ya, yang keenam, tempatnya. Anda ada orang yang beritikaf, ya, itikaf tapi itikafnya selain di masjid, ya, maka tidak diterima. Baik, barakallahu fikum. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, ya, di antara oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Al-Arba'in beliau. Nah, kembali ke kajian kita. Jadi jelas ya di sini, ya, antara bid'ah itu tidak ada yang namanya bid'ah hasanah dari sisi syariat. Semuanya bid'ah sesat. Kalau dari sisi lughah, iya, ada yang mahmudah, ada yang madmumah sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i. Ini dari sisi bahasa. Dan kita lanjutkan lagi. Ya. Lakin haula'i yuhawiluna ijazatal bid'ah wa tahsinaha namun mereka berupaya untuk melegalkan bid'ah, ya, mereka berupaya untuk melegalkan bid'ah dan menjadikan bid'ah itu adalah baik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, ini kebiasaan mereka demikian, ya, dengan membawakan hadis-hadis yang tidak sinkron, ya. Saya pernah sendiri mendengar seorang penceramah, ya, yang menyatakan tidak semua bid'ah itu sesat. Ya. Tuh Abu siapa namanya Bilal, Bilal bin Abi Rabah. Beliau sholat sunnah sebelum setelah wudu, dan ketika wudu beliau kalau batal wudu selalu wudu lagi dan sholat sunnah 2 rakaat. Ini enggak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, apa sebab engkau terdengar suara terompahmu di surga? Nah, Bilal menjelaskan demikian. Padahal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi membiarkan, menganggapnya baik. Nah, ini orang ini tidak paham. Padahal itu adalah takrir dari Nabi SAW. Tidak semua perbuatan sahabat itu dibenarkan oleh Nabi. Ya, banyak diantara, banyak sekali contoh. Para sahabat yang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu atau meyakini sesuatu, ternyata itu keliru, dibenarkan oleh Nabi SAW. Itu dianggap salah. Ya, Amr bin Yasir ketika beliau mimpi basah, kemudian tidak mendapati air untuk mandi junub, ya, akhirnya beliau tahunya cuma tayamum, dan beliau guling-gulingan di pasir. Ya, guling-gulingan di pasir dengan harapan semua tubuhnya terkena pasir. Ternyata disalahkan oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi kepada pemahaman yang benar. Tapi barakallahu fikum. Orang ini enggak ngerti bahwasanya hadis itu ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Semua perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi, minimal tidak diingkari oleh Nabi, maka itu takriri, itu dianggap hadis. Ya, karena Nabi SAW masih hidup tidak mengingkari, berarti itu diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaquluna anil bida iltifat ihtifatil maulid, ihtifat ihtifalil maulid bi maulidir rasul. Mereka berkata, mereka mengomentari tentang perayaan maulid, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka, ya ini ahli bid'ah, mereka innaha bid'atun hasanatun. Ini bid'ah yang baik, di annaha dalilun ala hubbi rasul sallallahu. Karena ini adalah tanda akan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa ala qaulihim hadha yakunu Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa akabir sahabati la yuhibbuna rasul. Nah, ini. Ya. Maka berdasarkan pernyataan mereka ini, ya, konsekuensinya adalah berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para kibar sahabat, para pembesar sahabat, berarti mereka tidak pernah mencintai Rasul. Mereka tidak mencintai Rasul. Kenapa? Li annahum lam yuqimu al-maulid. Karena mereka tidak pernah melaksanakan maulid. Bal qurunul mufaddalatu kulluha, bahkan generasi terbaik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya la tuhibbur rasul, berarti mereka enggak mencintai rasul. Kenapa? Li annaha lam tahtafil bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Karena 3 generasi terbaik tadi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang termasuk di dalam imam ahli hadis, imam madhab, berarti tidak mencintai rasul. Kenapa? Karena tidak merayakan maulid. Falaisa ihdatsul bid'ah dalilan ala mahabbati rasul sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallahu fikum. Nah, ini yang perlu dipahami. Ya. Maka ya, falaisal ihdatsul bid'ah dalilan ala mahabbati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Maka apa yang diadakan dari bid'ah tadi itu bukanlah menunjukkan akan kecintaan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal dzalika dalilun ala bughdihi. Bahkan itu menunjukkan kebencian mereka kepada Rasul. Li anna man kana yuhibbu ar-rasula fa innahu yattabi'uh. Karena setiap orang yang mencintai Rasul, berarti dia mesti mengikuti Rasul. La yukhalifuhu, tidak menyisi Rasul. Wa la yuhdisul bid'ah, tidak mengada-ngadakan perbuatan bid'ah. Qala sya'ir, berkata seorang penyair, kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ya, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Seandainya kecintaanmu itu benar, jujur, ya, maka engkau akan mentaatinya. Innal muhibba, sesungguhnya Seorang yang mencintai liman yuhibbu muti'u, dia akan mentaati kepada orang yang ia cintai. Lah ini malah sebaliknya. Malah sebaliknya, dia menyelisihi orang yang dia cintai dalam klaim dia. Berarti ini membencinya. Ya barakallahu fikum. Wa fi riwayatin tsaniyati, dan dalam riwayat yang kedua, riwayat Muslim, man amila amalan alaysa alaihi, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak terdapat perintahnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Ar-riwayatul ula, sedangkan dalam riwayat yang pertama disebutkan man ahdasa, barang siapa yang mengadakan, mengada-ngadakan. Ai ahdasa ma lam yasra'hu Allahu, yaitu yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak Allah syariatkan. Wa riwayatul tsaniyah ya lam yuhdis. Ya, sedangkan dalam riwayat yang kedua ya, lam yuhdis innamattaba'a man ahdasa amalan laisa 'alaihi amruna amru rasuli sallallahu alaihi wasallam fa amila huwa bihi sara mubtadi'an. Faman amila bil bida'i fa huwa mubtadi'un wa illam yuhdis ha huwa. Adapun yang riwayat yang kedua tidak disebutkan barang siapa yang mengada-ngadakan perbuatan bid'ah, namun hanya sekedar beramal mengikuti orang yang mengada-ngadakan amalan yang tidak ada perintahnya dari Rasul. Ini perhatikan. Yang kedua, dia hanya mengikuti ya, dia hanya mengikuti. Mengikuti, dia hanya beramal mengikuti orang yang mengada-ngada. Jadi misalkan si fulan, si orang pertama, dia yang membuat bid'ah baru. Dia ngarang-ngarang. Ya, dalam zikir, dalam sholat, atau yang lainnya. Orang yang kedua hanya mengikuti. Orang yang kedua hanya mengikuti orang yang pertama. Baik. Fa'amila huwa bih. Maka orang tersebut, orang kedua itu yang mengamalkan. Ya. Sara mubtadi'an. Dia pun menjadi mubtadi'. Orang yang melakukan kebid'ahan. Ya. Faman amila bil bid'ah fahuwa mubtadi'. Maka barang siapa yang melakukan amal bid'ah, maka berarti dia pelaku bid'ah, mubtadi. Wa illam yuhdis hahuwa. Walaupun bukan dia yang pertama kali mengadakan, mengada-adakan amalan bid'ah tersebut. Ya, perhatikan sini. Wa hadihi fa'idatun azimatun. Maka ini adalah fa'idah yang azimah, yang sangat agung, yang sangat urgan. Li'alla yakula man yakul. Supaya tidak ada orang yang menyatakan. Ana lam uhdis syai'an. Saya kan enggak mengada-ngadakan. Bukan saya yang mengada-ngadakan amalan ini. Innama ana a'malu bima amila bihi min qabli. Saya kan hanya mengamalkan sesuatu amalan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum saya. Saya cuma ikut-ikutan. Naqulu lahu, maka kita akan mengatakan pada orang tadi, hatta wa in ahdathahu wa amila bihi man kanu qablaka. Ya. Hingga walaupun yang mengada-ngadakan dan mengamalkannya adalah mereka orang-orang sebelum engkau. Famadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bih. Selama perbuatan itu bid'ah, maka tidak boleh bagi Anda untuk mengamalkannya. Wa in qala, jika dia berkata lagi, berkelak lagi, innama taqa'u al-mas'uliyatu ala man ittaba'a man ibtada'ah. Man ibtada'ah, oh itu tanggung jawabnya kan bagi yang pertama kali mengada-ngadakannya. Bukan saya dong, kata orang tadi. Naqululah, kita katakan kepadanya juga. Ya, al-mas'uliyatu 'ala man ibtada'a wa 'ala man amila biha. Maka tanggung jawabnya atau dosanya itu dibebankan kepada yang pertama kali mengadakannya dan yang mengamalkannya. Ya, liqaulihi sallam, berdasarkan sabda Nabi sallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak terdapat ya contohnya pada perintah kami, yang bukan berdasarkan perintah kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Wa anta manhiyun anil amali bil bid'ati, sedangkan Anda dilarang untuk mengamalkan bid'ah. Wa ta'rifu annahum manhiyuna amma ibtada'uhu, dan Anda pun mengetahui bahwasanya mereka pun juga dilarang untuk melakukan apa yang mereka lakukan dari kebid'ahan. Ya. Naam, barakallahu fikum. Fa kaifa tutawwi'uhum wa ta'malu bi amalihim? Nah, sekarang gimana ceritanya Anda menyetujui mereka dan mengamalkan dengan suatu amalan yang merupakan perbuatan mereka? Fa hadhihi fa'idatur riwayat tsaniyah. Ini faedah riwayat yang kedua. Annal amala bil bid'ah huwa fi dhatihi ibtida'un wa illam yuhdisha al-amilu. Perhatikan faedah yang kedua. Ya, bahwasanya mengamalkan amalan bid'ah huwa fi dhatihi ibtida'un. Maka itu termasuk perbuatan bid'ah juga. Walaupun sang orang yang mengamalkan tadi itu tidak membuat bid'ah tadi. Bukan dia yang memulai. Artinya ada orang pertama, dia hanya orang kedua yang mengamalkan, yang mengikuti. Maka perbuatan dia pun juga disebut bid'ah. Ya, wa innama ahdatsuha wa innama ahdatsaha ghairuhu. Yang mengada-ngadakan, yang membuat-buat itu orang lain, bukan dia. Fahada haditsun 'azimun min ma'a hadisi innamal a'malu binniyat. Maka ini adalah hadis yang agung, ya, hadis yang agung bersama dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu, setiap amal bergantung dengan niatnya. Ya, ini syarat diterimanya amal yang pertama itu ikhlas. Syarat diterimanya amal yang kedua itu hadis kelima ini. Harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Ya, famahma yadullani fahuma, maka keduanya hadis ini yadullani menunjukkan ala syartai qabulil amali. Ya, menunjukkan akan dua syarat diterimanya amal. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Itu ikhlas dan mutaba'ah. Nah, sebagai penutup dari hadis yang kelima ini, namun tidak semua amalan yang diklaim bid'ah itu menjadi bid'ah yang hakiki. Ini yang pertama. Ya. Semisal ada sebagian ulama menyatakan itu bid'ah, sebagian ulama yang lain menyatakan tidak bid'ah, maka kita tidak boleh untuk saling membid'ahkan di sini. Ya, contoh Syekh Al-Albani menyatakan bersedekap setelah ruku, ya, ketika i'tidal bersedekap itu adalah bid'ah. Ternyata para ulama yang lain, semisal Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya menyatakan itu tidak bid'ah. Bahkan Syekh bin Baz menyatakan itu adalah sunnah. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh untuk kita saling membid'ahkan. Ya, yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah yang disepakati oleh para ulama. Ya, yang disepakati, yang jelas itu adalah bid'ah, yang zahir. Ya, kalau yang tadi perkara yang khafi. Maka orang yang melakukan bersedekap setelah ruku itu tidak disebut sebagai mubtadi. Ya, itu tidak disebut sebagai mubtadi. Ya, tidak melazimkan klaim bid'ah dari pihak lain maka menjadi bid'ah yang hakiki. Tidak demikian. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk sekarang ke hadis yang ke-6. Masih ada waktunya, enggak? Masih ada waktunya. Baik, barakallahu fikum. Hadis yang ke-6. Ya, al-hadis as-sadis. Ya, hadis yang ke-6, hadis ya Nu'man Ibn Bashir. Hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah taala an Abi Abdullah, dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ya, karena bapaknya Nu'man Bashir juga sahabat Nabi. Qala, dia berkata, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya sesuatu yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihatun, dan di antara keduanya, antara yang halal dan haram, ada perkara yang mutasyabihat, yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahui hukum dari syubhat tadi. Artinya ada yang mengetahui, namun kebanyakan tidak mengetahui. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Ya, maka barang siapa yang menghindari perkara-perkara yang syubhat, maka ia berarti telah membersihkan, atau dia berarti telah menjaga agamanya dan juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, namun barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, berarti ia juga terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i, seperti tukang ngangon kambing, apa artinya? Pengembala, ya. Seperti pengembala. Pengembala yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'a fihi. Ya. Ya, semisal pengembala yang ia berada di dekat pagar larangan, artinya milik orang lain. Ya. Dia berada di batas, ya, larangan milik orang lain. Nah, ini dia ada batasan di sini. Ya. Baik, barakallahu fikum. Bagaikan pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar daerah yang terlarang. Yusiku yang hampir-hampir saja ayar ta'afihi, yang hampir-hampir saja, perhatikan di sini, ya, hewan gembalanya tadi merumput ke dalam hal yang dilarang tadi, ya, hal yang dilarang tadi, daerah yang dilarang tadi. Ala wa inna likulli malikin himan, himam, wa ala wa inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan, ya, artinya undang-undang, ya, setiap raja itu memiliki batas daerah terlarang, ya, bagi orang lain. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Artinya larangan Allah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Ya, idza salahat salahal jasadu kulluh. Nah, jika ia baik, segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun jika segumpal daging itu buruk, buruk pula, rusak pula, ya, jika dia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini juga dikeluarkan oleh imam-imam yang lainnya, misalnya Imam Abu Daud di dalam kitab Al-Buyu' oleh Imam Tirmidzi, ya, juga Imam An-Nasa'i di kitab Al-Buyu', Ibnu Majah juga mengeluarkan di kitab Al-Fitan, dan Imam Ahmad di dalam Musnadnya. Ya. Kedudukan hadis ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Ya, hadis ini juga merupakan kaedah yang agung dari kaedah-kaedah syariat yang menyatakan bahwasanya syariat hadis ini dikatakan oleh para ulama adalah sepertiga dari ajaran Islam. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad misalkan. Baik, barakallahu fikum. Ya, bahkan kalau dicermati hadis ini hampir-hampir memuat seluruh ajaran Islam, ya, menjelaskan semua ajaran Islam. Karena menjelaskan perkara-perkara halal, haram, dan juga termasuk syubhat. Ya. Ya, dan juga termasuk syubhat. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menyatakan An-Nu'man ibn Bashirin huwa wa abuhu Bashir ibn Amrin Al-Ansari sahabiyan. Ya. Nu'man bin Bashir, beliau dan bapaknya Bashir bin Amr Al-Ansari, keduanya adalah dari kalangan sahabat. Qala, dia berkata, sami itu saya pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Ya. Fal halalu bayyin fi manassallahu ta'ala alaihi fil Qur'an annahu halalun. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka perkara yang halal itu jelas ialah, ya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an bahwasanya itu adalah halal. Ya, bahwasanya itu adalah halal. Baik, barakallahu fikum. Ya. Wa nassa 'alaihi kama fi qoulihi ta'ala, dan Allah telah menetap dan wa nassa 'alaihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Semisal firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa uhillat lakum bahimatul an'am, dan telah dihalalkan bagi kalian hewan-hewan ternak. Maka semua hewan-hewan ternak itu adalah halal. Ya, ayam, ya, kambing, sapi, ya, domba, kerbau, unta, hingga kuda itu adalah halal. Fallahu jalla wa ala nassa ala hilli bahimatil an'am. Dan Allah sudah menetapkan di ayat ini, ya, akan kehalalan hewan-hewan ternak. Ya, wahiya al-ibilu wal-baqaru wal-ghanamu wa matawallada minhuma. Minha wa matawallada minha. Yaitu, ya, unta, ya, kemudian kambing atau sapi, kambing, dan yang terlahir dari binatang-binatang tersebut. Ini halal semuanya. Ya, barakallahu fikum. Wa mithlu qawlihi ta'ala wa halallahu al-bay'a Dan juga semisal firman Allah Ta'ala, Allah menghalalkan jual beli. Maka jual beli adalah halal. Fal bai'u halalun. Maka jual beli adalah halal. Ma lam yashmal ala ghararin au ghishin au khita'in. Selama tidak ya, terdapat unsur gharar. Ya, tidak terdapat unsur gharar, penipuan, wa ghish, kecurangan, wa khida'. Ya, khida', penipuan. Ya, tipu muslihat. Wa huwa min atyabil makasibi, dan jual beli adalah termasuk sebaik-baik makasib, mata pencaharian seorang mukmin. Ya, famana sallallahu jalla wa ala ala annahu halalun, maka perhatikan di sini, segala yang Allah jelaskan bahwa itu adalah halal, ya'khudhuhu al-insan wa la yataharraju minhu. Ya, maka manusia boleh mengambilnya dan tidak perlu menjauhinya. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Baik, barakallahu fikum. Ya, yang jelas-jelas dihalalkan seperti makanan yang baik-baik, buah-buahan, binatang ternak, menikah sampai batas 4, ya, berpakaian selama pakaian tersebut tidak haram, ya, kemudian jual beli, ya, dan yang lainnya. Nah, ini penting untuk diperhatikan di sini, ya. Jadi makna hadis innal halala bayyin, bahwasanya yang halal itu ya secara murni dia adalah jelas adanya, tidak ada kesamaran, ya. Wal haram bayyin. Nah, berikutnya wa innal harama bayyin, dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Itu yang haram secara murni dia adalah keharaman seperti makan bangkai, darah, daging babi, ya, minum khamr, menikahi mahram, ya, kemudian menikahi wanita yang masih dalam masa iddah, ya, atau penghasilan yang haram semisal riba, judi, menyanyi, ya, atau yang lainnya. Ya, ini adalah haram. Taib. Wa huwa ma nasallahu aw rasuluhu ala tahrimihi, yaitu ya, yang haram ini ialah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa akan keharamannya. Mithlu qawlihi ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maita wad-dam wal-lahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih. Ya, telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan semua hewan yang disembelih, ya, dengan tidak disebutkan nama Allah, tanpa menyebut nama Allah, walaupun hewan itu adalah halal, maka itu berarti adalah haram, ya. Ila akhir ayat, sampai kepada akhir ayat, ya. Itu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, dengan alasan yang benar, ya. Maka jiwa yang diharamkan untuk dibunuh pertama adalah mukmin, yang kedua kafir zimmi, yang ketiga kafir muahad, yang keempat kafir musta'man. Ya, mukmin ini enggak boleh dibunuh. Ini jelas berdasarkan ketetapan ayat Al-Qur'an, hadis, ya. Ini enggak boleh dibunuh. Siapa yang membunuh seorang mukmin, maka dia dikisas, dikenai had, ya, dikenai had, hukuman. Tidak boleh. Kemudian kafir zimmi, orang kafir minoritas yang berada di mayoritas kaum muslimin, dan dia membayar upeti, jizyah, dengan merendahkan dirinya kepada, ya, kaum muslimin, kepada baitul mal. Yang kedua kafir muahad, orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dan mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin, dari pemerintah kaum muslimin, maka tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, ya, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium wanginya surga. Yang keempat, yaitu kafir musta'man, orang kafir yang minta perlindungan atau suaka ke negeri kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kata Allah Ta'ala di Al-Quran, apabila ada seorang musyrik, ya, yang minta perlindungan suaka kepada engkau, maka lindungilah dia. Ya, berilah dia perlindungan hingga dia nanti ketika sudah berada di tempat engkau, dia mendengar kalamullah, ya, dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh kaum muslimin, dengan demikian diharapkan dia mendapatkan hidayah. Ya, fallahu harrama qatlal anfus al-ma'sumati bighairi haqqin, maka Allah mengharamkan membunuh jiwa-jiwa yang terjaga tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, dan janganlah kalian mendekati perbuatan zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan sejelek-jeleknya jalan. Ya, Ai qala la taqrabuhu. Allah berfirman, janganlah kalian mendekati zina tersebut. Yani utrukuhu, utruku alwasailah. Tinggalkanlah zina, watruku alwasailah. Dan tinggalkanlah ya, segala sarana allati tuqarribu ilaih, yang akan mendekatkan diri kepada zina. Mislun an-nadhar, misal nadhar, memandang wanita, tidak menundukkan pandangan, wal khalwah, berdua-duaan, al-muharramain, yang keduanya itu adalah diharamkan. Allah Ta'ala berfirman, ahallallahu al-bay'u harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dan mengharamkan riba. Fanassa 'ala tahrimi riba. Maka Allah menegaskan, menetapkan akan keharaman riba. Famanassa Allahu aw rasuluhu 'ala annahu halalun yu'khadhu. Maka apa yang Allah tetapkan dan ditetapkan Rasul bahwa itu adalah halal, maka diambillah itu. Wa ma nassa 'ala annahu haramun yatruku. Ya, maka selama yatruku, ya. Apa yang Allah tetapkan itulah haram, ditetapkan pula oleh Rasul itulah haram, maka itu ditinggalkan. Walaysa hunaka majalun litaraddudi illa mimman fi qalbihi zaygun aw hawan. Ya. Perhatikan di sini, ya. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, maka tidak ada peluang, ya, untuk meragukan ya, itu adalah halal, itulah haram, kecuali bagi orang-orang yang di kalbunya terdapat penyimpangan atau hawa nafsu. Ya, perhatikan di sini ya. Nanti kita lanjutkan lagi di hadis berikutnya. Afwan, di keterangan berikutnya mengenai syubhat. Ya, nanti di hari sekarang hari apa ya? Hari Kamis. Ya, sampai lupa hari kita ini. Hari Kamis berarti nanti di hari Sabtu, insya Allah kita lanjutkan lagi. Jam tujuan nanti kita akan mulai dengan kajian 40 inti materi tauhid ya, dengan link Zoom yang baru insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika.